Insyaallah kita masuk kepada pembahasan kita yang berkaitan dengan ahammiyatul irtibat bil ulama li fadilati Syekh Dr. Muhammad bin Hadi bin Ali Al-Madkhali rahimahullah taala. Tambah dikit aja. Syekh hafizahullah ta'ala mengatakan dalam muhadarahnya, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin al-amin, wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi bi ihsanin ila yawmiddin. Amma ba'du, faman yahdillahu falamudillala, wa man yudlil falahadiyala, wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana yang tadi disebutkan bahwasannya ini adalah muhadarah beliau yang disampaikan kepada ikhwah salafiyin di Mamlakah Maghribiyah, dan beliau sampaikan muhadarah ini atra al-hatif, ya, melalui telepon. Dan dalam kondisi agak terlambat, beliau terangkan kepada mereka untuk senantiasa menjaga al-waqtul muhaddad, karena ini agak siang mereka menyinggalkan ini sampai telat 20 menit kata Syekh. Dan diingatkan kalian, ini keterlambatan bukan berarti kalian harus apa, artinya kalian harus talumu nafsa, ya, talumu anfusakum. Artinya ini uzur, tapi kalian harus sesali, jangan sampai terulang katanya. Karena ghurubnya matahari di Madinah itu lebih dulu daripada di Maghrib, ya, di Maroko. Maka ini sayang waktu, katanya beliau ingatkan salafiyin seperti itu. Al-Muhim, kata Syekh Hafizahullah Ta'ala, pada hari ini, ketika itu adalah juga pada bulan Ramadan, tahun 1435 Hijriah, beliau mengatakan bahwasannya ini adalah merupakan pertemuan yang sangat menggembirakan, bahwasannya kita bisa bertemu dalam meskipun melalui telepon, an-naltaqiya ma'akum fi hadhihi al-kalimah 'abdul hadif wallati hiya fi mawdu'in muhimmin jiddi. Ya Syekh, kalimat ini adalah kalimat yang nantinya berhubungan dengan salah satu tema pokok bahasan yang sangat penting sekali. Wa huwa minal ahamiyati bimakan, yang sangat harus mendapatkan perhatian dalam bab ini. Dzalikumul mawdu' alladhi yahtaju ilaihi kullu muslimin. Pokok bahasan yang akan disampaikan ini, kata Syekh, pada kalian adalah merupakan materi yang sangat dibutuhkan, bahkan oleh seluruh kaum muslimin. La budda an yakuna ala ma'rifatin wa ilmamin bih. Materi ini, kalimat-kalimat yang akan sampaikan ini, kata Syekh, adalah merupakan kalimat yang harus benar-benar kalian pahami. Harus kalian betul-betul ketahui dengan benar, dengan baik, berusaha untuk memahaminya dengan serius. Wa talabatul ilmi alladziina yantasibuuna ila talab khassatan yata'akkadu fi haqqihim hadza. Dan talabatul ilm, para pencari ilmu, orang-orang yang senantiasa semangat, ya, menisbatkan dirinya kepada seorang yang senantiasa harus untuk talabul ilmi, ya, yang menyadari bahwasanya dirinya masih kekurangan dengan ilmu dan harus senantiasa duduk di majelis ilmi, maka berkaitan khususnya dengan orang yang seperti itu, lebih-lebih lagi materi ini adalah merupakan materi yang harus mendapatkan perhatian yang serius. Li'anna an-naqsa wal khalal innama dakhala 'alaina min hadzal bab. Kata Syekh hafizahullah taala, karena celah-celah kelemahan, kerusakan, bahkan kekacauan itu, nah, sering masuk kepada kita dari bab ini, dari pintu ini. Kata saya. Min at-tafrid fi hadha al-bab. Wa'adam il-i'tinabihi. Wa'adam il-i'tinaibihi. Dan kekacauan, kerusakan itu sering masuk dari lalainya kita atau sikap lengahnya kita dan tidak adanya perhatian yang serius dari pintu ini, dari bab ini, dari materi yang akan disampaikan ini, kata Syekh. Zalikumul maudhu' huwa ahammiyatul i'tibar bil ulama. Materi yang dimaksudkan itu, kata Syekh, adalah ahammiyatul irtibat bil ulama, pentingnya seseorang senantiasa terhubung dengan ulama. Maka ketika seseorang seperti yang dikatakan oleh Syekh, at-tafrid, adamul i'tina, dia tidak tidak berupaya untuk serius dalam al-ilmamu bih, memahami, mempelajari, mengetahui, menyadari tentang kepentingan hal-hal ini, maka banyak sekali terjadi an-naqs wal khalal, kata saya, kerusakan, kekacauan, ya, terutama dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan agama. Ini disebabkan tidak adanya perhatian yang serius dari seseorang, ya, dari kaum muslimin pada umumnya dan khususnya dari seorang thalibul ilmi dalam keterhubungannya dengan para ulama. Qala hafizahullah taala innal irtibat bil ulama, dan sesungguhnya keterhubungan, keterikatan seseorang dengan ulama, wa a'ni bil ulama ulama as-sunnah, ulama as-sunnah, kata Syekh. Dan yang dimaksud dengan kalimat ulama di sini adalah ulama sunnah, maksud saya. Sebab, ya, karena ulama yang kita ketahui ada yang disebut atau diistilahkan dengan ulama as-su, dan ini disebutkan dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, disebutkan juga dalam kalam-kalam para ulama, ya, karena sudah tersebar, ya, karena memang ada dan diisyaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ulama ussu, di mana mereka tujuannya dengan ilmu yang mereka pelajari, bahkan kemudian ilmu itu telah mereka miliki, at-tana'um bid-dunya, hanya untuk bermegah-megah saja dengan dunia, menikmati dunianya saja, ya, wa tawassul ila al-jah wal manzilah, ya, dan hanya ingin meraih kemuliaan saja, posisi, kedudukan di tengah-tengah manusia, ingin menjadi orang yang mempunyai kedudukan sehingga dia dihormati oleh orang-orang yang lain. Nah, falwahidu minhum asiru syaitan yadtarru ila ighwa'il khalq. Maka kalau ada saja satu ulama yang seperti ini, berarti dia adalah tawanannya setan yang akan dijadikan sebagai bala tentara untuk menyesatkan manusia pada umumnya. Ulama usul. Maka yang dimaksud oleh Syekh, hati-hati, adalah ulama sunnah. Ulama usul juga telah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah orang-orang yang disebutkan oleh beliau alaihi salatu wasallam ketika Hudzaifah ibn al-Yaman ketika bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang syar, ya, tentang syar, karena beliau takut kalau asyar, kejelekan-kejelekan ini menimpa dirinya, bercerita tentang kejelekan-kejelekan dulu di masa-masa jahiliyah, kunna fi jahiliyati wa syar. Ya Rasulullah SAW, dulu kami berada di kubangan jahiliyah. Kejelekan-kejelekan sudah, Masya Allah, jenis apapun kejelekan itu mereka tahu. Kemudian datang al-khair, datang kebaikan. Dibimbing oleh Rasulullah SAW, dilepaskan dari kejahiliahan. Kemudian beliau bertanya, apakah nanti setelah kebaikan ini datang kejelekan? Rasulullah SAW, ya, datang. Terus setelah kejelekan itu, ada lagi enggak kebaikan? Ada, kata Rasulullah, tapi ada dakhon. Kebaikan-kebaikan itu sudah sulit untuk dilihat, karena banyak kabut. Kabut yang terkadang orang salah melihatnya. Itu kejelekan jadi kebaikan, kebaikan jadi kejelekan. Bentuknya mungkin bisa jadi dalam bentuk apa saja. Ya, andai-andai kita berpikir, andai saja, oh, kayaknya ini yang baik. Dakhon, seseorang bisa berbeda-beda kabut yang menyelimutinya untuk menentukan yang baik apakah yang jelek. Nah, kemudian Hudzaifah ibn al-Yaman bertanya lagi ketika itu, setelah kebaikan yang diselimuti dengan dakhon itu, ada lagi enggak kejelekan? Nah, Rasulullah SAW, ya, kejelekan nanti akan ada lagi. Fitnatun umya, fitnah. Nah, fitnah yang akan datang, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyertakan kejelekan itu dengan bentuk du'atun ala abwabi jahannam. Dari sinilah para ulama mengambil bahwasanya ternyata nanti akan muncul lahir du'at yang disebut dengan ulama, tapi ulamanya adalah ulama su. Ulama-ulama yang menyeru kepada abwabi jahannam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ajabahum ilaiha qadafuhu fiha. Barang siapa yang mengikuti keinginan-keinginan mereka, petunjuk-petunjuk mereka, nah, maka mereka akan menjerumuskan kita kepada jahannam tersebut. Du'at abwabu jahannam. Nah, qanatuddin rahimani wa rahimakumullah. Karena ulama su ini bahkan disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah orang-orang yang mengambil ilmu itu sebagai barang dagangan saja. Mereka menjualnya kepada umara zamanihi. Dulu pernah terjadi, dan itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan sebagai wailun li ummati, ya, min ulama as-su. Memperingatkan umatnya dari ulama as-su. Maka yang dimaksud dengan al-ulama yang harus kita perhatikan irtibatnya seseorang, bahkan seorang talibul ilmi yang merasa, oh, saya masih talibul ilmi, masih talibul ilmi. Maka orang yang merasa masih seperti itu, hati-hati dari perkara ini. Dia harus senantiasa ada irtibatu bil-ulama. Harus ada keterikatan dengan ulama. Wa'ani, kata Syekh, bil-ulama, dan yang dimaksud dengan ulama ini adalah ulama sunnah. Lain sekadar ulama, ya, istilah-istilah ulama yang sering tersiar di tengah-tengah kita sekarang, atau yang menurut kita sebagai talibul ilmi di awal-awal, ah, ini juga ulama, ini bagus ketika menyampaikan ini ayat-ayat Quran, hadis, ya, baik, ini hati-hati. Al-irtibatu bihim muhim jiddan. Inna irtibat, kata Syekh, keterikatan seseorang dengan mereka, dengan ulama sunnah, muhimmun jiddan, penting sekali untuk diperhatikan. Idh fihil khairu kullu, karena sungguhnya pada hal tersebut terdapat kebaikan secara menyeluruh. Wa bisababit tafriyati fi hadal babi yaqa'u syarr, dan disebabkan dengan lengahnya seseorang atau sikapnya yang melalaikan diri untuk adanya keterkaitan, keterikatan dengan ulama, ya, dalam bab ini, maka dia akan terjerumus, terjatuh kepada kejelekan. Ketika dia tidak memperhatikan satu bab ini, ya, keterikatan kepada para ulama, adanya koordinasi dengan alim ulama. Ulama itu jamak dari alimun. Ya. Ulama jamak dari alimun. Orang yang berilmu. Orang yang tahu. Ulama itu berarti banyak, ya. Dan memang sudah menjadi sebuah istilah kalau ulama itu adalah ahlul khasyah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Wa yajibu ala talabati al-ilmi wa talabati as-sunnati khassatan, dan sudah menjadi sebuah kewajiban untuk talabati al-ilm, para pencari ilmu, atau talabati sunnah khassah, secara khusus lagi adalah talabati sunnah, orang-orang yang senantiasa menisbatkan dirinya kepada sunnah, berupaya untuk memperbanyak pengetahuannya terhadap sunnah, untuk melakukan sunnah itu di dalam kehidupannya. Alladzina ya'tanuna bisunnah wa ya'tanuna bisayri ala tariqati sunnah, yakni orang-orang yang mempunyai perhatian lebih terhadap sunnah, ya, sehingga apapun yang dia lakukan, ya, yang ingin dia lalui, dia senantiasa mencari bagaimana sunnah mengamalkan hal ini dalam hal berpakaian, dalam hal berjalan, dalam hal yang bergaul, berbicara, segalanya dia senantiasa ingin mencari bagaimana sunnahnya ini, bagaimana sunnahnya ini, bagaimana sunnahnya ini. Terkhusus untuk yang seperti ini, kata Syekh, an yahtammu bihadal bab wa an yuluhu ghayatal ahammiyah. Jadi dia harus betul-betul, kata Syekh, untuk menjaga, melindungi perhatian dirinya, bihadal bab, terhadap bab ini. Bab apa yang dimaksud oleh Syekh? Yakni al-maudhu, yang jadi pokok pembicaraan beliau ketika itu dengan ahlu sunnah di Maghrib. Ya. Ahammiyatul irtibat bil ulama. Harus nantiasa menyandarkan dirinya, mengikat dirinya, menghubungkan dengan para ulama. An ya'tanu bihi ghayatal i'tina. Wa an yahrisu fi hadzal janib kullal hirsi ala al ittisali bil ulama'i ma damu ahya'a. Mereka harus betul-betul berusaha keras, semangat, ya, untuk memperhatikan satu bab ini, ya, yaitu untuk selalu terhubung kepada ulama selama mereka ada, selama mereka hidup. Fa inna wujudal ulama'i ni'matun min Allah jalla wa ala. Karena sesungguhnya adanya para ulama ini adalah merupakan satu anugerah yang besar, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wujudu ulama sunnah ni'matun min Allah. Adanya ulama sunnah di tengah-tengah kita, orang yang tahu terhadap sunnah dari kalangan ulama, adalah merupakan salah satu nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yakaduna yadhhabuna wa idza dhahabu nazala bil muslimina ma nazala min al faji'ah. Sementara mereka ini hampir hilang, kata Syekh, hampir habis, apabila mereka sudah tiada, maka akan turunlah kepada orang-orang muslim ini bencana yang besar, musibah yang besar. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, inna Allah la yaqbidu al-ilma intiza'an yantazi'uhu walakin yuqbadu al-ilmu biqabdi al-ulama. Yaqbidu al-ilma biqabdi al-ulama hatta lam yubqi 'aliman ittakhadha an-nasa ru'usan juhalan fasu'ilu fa'aftau bighairi 'ilmin fadallu wa adallu. Secara teori Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menggambarkan bagaimana faji'ah yang akan turun, bagaimana bencana dan musibah yang akan datang ketika ulama sudah tidak ada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ketiadaan para ulama ini, ya, adalah merupakan sebuah musibah. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mencabut ilmu itu sekaligus, tapi mencabutnya itu dengan mewafatkan para ulama. Ketika sudah tidak ada seorang alim, hatta lam yubqi aliman, sampai Allah Subhanahu wa taala tidak menyisakan lagi seorang alim, akhirnya apa? Ittakhadhan nasu ru'usan juhala. Manusia itu mengambil pemimpinnya, orang yang dituakannya, orang yang dianggap sebagai orang yang bisa mengayominya adalah orang-orang jahil. Orang-orang jahil, apakah jahil yang memang jahil ataukah jahil murakkab? Ya, orang yang tidak tahu dirinya jahil, tapi orang ini mengetahui dirinya adalah orang yang sudah belajar kesana kemari, sudah pernah menulis ini dan itu, ceramah kesana kemari, sehingga dia tidak tahu bahwa dirinya jahil. Ya, karena selama ini dia kasih obat kepada orang lain. Ya, orang lain sudah sehat, bisa melihat dirinya, ternyata semakin sakit karena obatnya habis. Dibacakan terus kepada orang yang lain, sehingga dia menjadi seorang yang sangat berbahaya, jahil murakkab. Fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin. Maka orang-orang yang seperti ini, ya, ketika dia sudah mendapatkan kedudukan di tengah-tengah manusia, ya, diangkat oleh seseorang untuk menjadi seorang pengayom, pemimpin, ketika ditanya, dia pun berfatwa. Fatwa yang dikeluarkannya bighairi ilmin, ya, tidak disadari, tidak didasari dengan ilmu. Fadallu wa adallu, akhirnya orang yang ditanya itu pun sesat. Ya, fa adallu, dan parahnya adalah dia pun menyesatkan yang lainnya. Ini adalah merupakan salah satu gambaran bentuk bencana-bencana, musibah-musibah yang akan muncul ketika para ulama sudah tidak ada. Maka Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau senantiasa mengingatkan seseorang, alaikum bila ilmi qabla an yuqbad, sebelum ilmu itu hilang, sebelum ilmu itu lenyap, maka kalian harus benar-benar mencari ilmu itu, kemudian mengambil ilmu tersebut. Di akhir nasihat beliau mengatakan, fa'alaikum bil'atiq, alaikum bil'atiq, kalian harus berpegang teguh kepada orang-orang yang terdahulu. Nah, sebuah nikmat ketika Allah subhanahu wa ta'ala mentakdirkan di tengah-tengah kita masih ada para ulama sunnah. Kalau seandainya sudah mereka sudah tidak ada, kata Syekh, nazala ma nazala min al-faji'ah wa nazala bihim min al-naqs ma nazala, akan turun kepada mereka bencana-bencana, musibah-musibah, bahkan kehancuran-kehancuran seperti yang sudah turun, nah, di tengah-tengah kaum muslimin. فالأرض تجمل بهؤلاء تتجمل بهؤلاء وتزين بوجود هؤلاء العلماء. Maka hatta bumi pun, kata Syekh, itu akan terlihat indah. Bumi pun berhias dengan para ulama, ya, dengan adanya para ulama. Bal tahya bihim, bahkan hidupnya bumi itu adalah karena adanya para ulama. Sampai-sampai seorang syair mengatakan, al-ardu tahya idza ma'asha 'alimuha, bumi itu akan hidup kalau hidup di situ ulamanya. Tapi kalau misalkan ulamanya mati, maka matilah juga keadaan bumi tersebut. Sebagaimana bumi itu hidup dengan hujan, kata seorang penyair. Ya. Tapi kalau misalkan hujan itu tidak mau menyiremi bumi, maka tanah itu pun akan menjadi tanah yang tandus, hancur, tidak bisa memberikan manfaat, nah, kepada manusia. Kala ardi tahya idza mal ghaytu halla biha wa in aba'ada fi aknafiha at-talafu. Qul fi din rahimani wa rahimakumullah. Dan rusaknya bumi di antaranya adalah dengan dihabul ulama. Wala syakka, kata Syekh, tidak diragukan lagi bahwasannya hilangnya para ulama, tidak adanya para ulama, perginya para ulama, musnahnya para ulama, itu adalah merupakan salah satu pertanda bahwasannya akan terjadi kerusakan. Fa innal ulama'a fadluhum 'azimun wa makanuhum 'inda Allah subhanahu wa ta'ala 'azimun. Maka ulama benar-benar adalah orang yang sangat tinggi keutamaannya, kemuliaannya, kedudukannya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Walaula dalika, kalaulah tidak demikian keadaan para ulama itu, kata Syekh, Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menjadikan sebagai orang yang disertakan kesaksiannya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. ya, dalam menyaksikan sesuatu yang sangat besar. A'zami mashhudin 'alaihi ala wa huwa tauhid, kata Allah, kata Syekh. Yani ketika Allah Subhanahu wa taala menyertakan syahadat para ulama ini, kesaksian para ulama ini dengan kesaksian Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayatnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti la ilaha illa huwal azizul hakim. Wa hadhihi al ayah dalil ala fadlil ulama'i alladhina hum ajallun nasi wa a'adhamun nasi haythu istashhadallahu bihim walam yastashhid bighairihim minal bashar. Ayat ini kata Syekh hafizahullah ta'ala adalah dalil, bukti yang menunjukkan tentang keutamaan para ulama'. Mereka adalah orang-orang yang paling mulia di tengah-tengah manusia, karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka sebagai orang yang mempersaksikan tentang masalah yang paling besar, dan Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan orang yang lain dari kalangan manusia ini. Wa qarana syahadatahum bi syahadatihi Subhanahu wa taala wa lam yaqrin ahadan bi syahadatihi subhanahu wa ta'ala illa al-ulama. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menyertakan kesaksian mereka dengan kesaksian Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengambil yang lainnya dalam mempersaksikan kesaksiannya kecuali kesaksiannya para ulama. Wa ma dzalika illa dilalatan ala tazkiyatihim wa ala ta'dilihi subhanahu wa ta'ala lahum. Dan tidaklah hal yang seperti ini kita saksikan melainkan ini adalah sebagai bukti tazkiyah Allah secara langsung, tazkiyah Allah subhanahu wa ta'ala, ta'dil dari Allah subhanahu wa ta'ala, ya, ta'dil dari Allah subhanahu wa ta'ala, rekomendasi yang patut untuk diperhatikan dari Allah Subhanahu wa taala kepada para ulama. Oleh karena itu, banyak ketika mereka sudah mengetahui tentang keutamaan-keutamaan yang ada pada ulama, maka banyak orang-orang yang ingin memakai baju ulama. Memakai baju ulama, maka hati-hati ya. Nah, dengan demikian lihat bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan bahwa akan adanya ulama as-su. Dan yang dimaksud oleh Syekh di sini adalah ulama, yang dimaksud adalah ulama'u as-sunnah. Fa innahu jalla wa ala la yastashhidu illa al-'udul min khalqihi jalla wa ala. Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin menjadikan kesaksian atau mempersaksikan seseorang itu kecuali dari 'udul, dari orang-orang yang adil, ya, dari makhluknya, orang-orang yang terpercaya. Wa yakfihim syarafan fi hadha anna Allah Subhanahu wa ta'ala qad qarana shahadatahum bi shahadatihi wa athna 'alaihim jalla wa 'azza bi rabbihi li darajatihim ila al-manzilatil 'aliyah. Dan cukuplah sebagai sebuah kemuliaan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menyertakan kesaksian mereka dengan kesaksian Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala memujinya. Ya, bahkan memujinya, mengangkat derajatnya pada derajat yang paling tinggi. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayat yang lain, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul 'ilma. Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajatnya orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberikan ilmu kepada mereka, yakni para ulama. Khonifuddin rahimani wa rahimakumullah. Rupanya kita mungkin akan cukupkan dulu sampai di sini insyaallah. Mudah-mudahan kita masih bisa melanjutkan yang tersisa dari paparan ini pada pertemuan-pertemuan mendatang, dan kita akan gunakan kesempatan yang bagus ini insyaallah untuk hal-hal yang lainnya yang berguna atau jika ada hal yang masih harus disampaikan atau masih harus diberitahukan kepada yang lainnya. Nakhtafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Thank you.